Mitra Bisnis, para pengusaha pertambangan siap-siap merogoh kocek tambahan. Kementerian Kehutanan berniat memungut dana konservasi hutan bagi pengusaha pertambangan yang melakukan eksplorasi dan eksploitasi di kawasan hutan. Dana itu di luar kewajiban pengusaha tambang yang telah menyetor pendapatan negara bukan pajak. Untuk membicarakan masalah itu, segera kita berbincang dengan Sofyan Wanandi. Pak Sofyan, dengan tambahan pungutan itu, maka biaya akan makin meningkat dong, Pak? Iya, sebenarnya beginilah ya, karena tidak terkoordinasinya pemerintah ini ya. Sebenarnya pungutan-pungutan itu hanya boleh dilakukan oleh Departemen Keuangan, dan terutama itu adalah pajak. Jadi sebenarnya pungutan-pungutan penelain itu sebenarnya sudah dilarang oleh segala macam undang-undang peraturannya, dan ada suatu kepastian-kepastian seperti perimbangan pusat daerah. Tapi selalu aja ada akal-akalan dari departemen yang dimana dianggap non-pajak itu ya mereka coba cari pungutan-pungutan. Di mana mereka kalau melihat ada suatu bagian yang untung, wah semua rebutan untuk bagaimana memajakin yang untung itu. Jadi nggak bisa orang itu bisa berkembang dengan baik di Indonesia ini. Dan disinilah menurut saya yang tidak adanya kesatuan gerak daripada pemerintah ini dan koordinasinya. Sehingga satu sama lain bisa aja mengut-mengut maunya sendiri-sendiri. Ini yang menurut saya yang bikin pusing negara ini, maka itu kita pengusaha-pengusaha ini memang paling pusing di sini. Ya, ada aja pungutan-pungutan yang akal-akal pejabat-pejabat itu yang mengut ini, mengut itu, dan tidak ada satu koordinasi. Dan sedangkan undang-undang menyatakan sebenarnya boleh memungut itu cuma Departemen Keuangan. Tapi Pak, bukankah hal-hal seperti itu seharusnya tidak ada lagi agar iklim investasi di Indonesia menarik para investor? Susah lah kalau kita bicara apapun, nggak ada ke sini, semua bikin sendiri-sendiri kan, nggak ada yang berani tegur, nggak ada, dibiarkan aja. Jadi akhirnya pengusaha-pengusaha itu juga jadi malas kan. Jadi kalau memang batubara karena kebetulan untungnya lagi banyak, tentu udahlah, mereka terpaksa bayar aja. Tapi sebenarnya batubara itu kan sudah dipungut macam-macam betul oleh Departemen ESDM-nya. Saya juga nggak ngerti kenapa sekarang kehutanan lagi mau mungut segala, besok daerah juga mungut melalui perda-perdanya lagi. Apalagi yang dipungut, ada jalannya lah, yang alat beratnya yang di jalan mau dipungutin. Jadi macam-macam ini yang bikin kita itu makin hari makin nggak kompetitif. Orang sudah malas berinvestasi di Indonesia ini. Orang cuma janji-janji ya, tapi setelah itu ketinggalin, nggak ada pelaksanaannya itu selalu. Kalau 100 yang janji, mungkin pelaksanaannya kalau 10% aja ada sudah bagus menurut saya. Demikian Sofyan Wanandi, saya Wina Santoso.